الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخواتي في الدين أعاذني الله إياكم para jamaah kaum muslimin muslimat para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dibimbing, diberi kemudahan untuk kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kami sampaikan dalam kesempatan ini berkenaan dengan hak-hak anak atas orang tua, di mana pernah satu ketika beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau ditanya, "Ma hiya huququl abna 'alal aba?" Apakah itu hak-hak anak atas orang tua? Yakni kewajiban orang tua terhadap anaknya itu apa saja. Beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, beliau menjawab, haqqul walad ala abihi ayyun tuqa alaihi madama saghiran. Hak anak atas ayahnya, hendaknya seorang ayah memberi nafkah kepadanya selama anak itu masih kecil, belum mampu berusaha. Wa madama ajizan anin nafaqah, selama anak itu masih belum mampu menafkahi diri sendiri. Yunfiqu ala abuhu idza stata'a wa yu'addibuhu, maka hendaknya orang tua atau bapak menafkahinya ketika bapak itu mampu memang. Dan wajib orang tua mendidiknya. Wa yu'allimuhu, mengajarinya ilmu. Ma aujaballah alaih, ilmu yang Allah wajibkan padanya. Wa yanhahu amma haramallah alaih, dan orang tua wajib mencegah anaknya dari perkara-perkara yang Allah haramkan padanya. Dan yang berikutnya kata beliau, wa yakunu qudwatan lahu fil khairi, dan hendaknya ayah, bapak bisa menjadi contoh teladan bagi anak fil khairi dalam kebaikan bi fi'lihi wa qawlihi dengan perbuatannya, dengan ucapan-ucapannya. Nah, ya fil barakallahu fikum, karena singkat waktu yang ada ingin kami sampaikan secara sedikit ringkas berkenaan dengan hak-hak anak. Ada hak yang harus orang tua berikan ketika anak belum lahir. Ada hak yang harus diberikan ketika anak sudah lahir. Nah, apa sih termasuk hak di mana anak berhak mendapatkan kebaikan orang tuanya padahal anak itu belum lahir? Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari terlebih dahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita, meminta pertanggungjawaban dari kita sebagai orang tua atas anak-anak kita. Dan beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati seorang ayah yang dia bisa membantu anaknya untuk berbuat baik padanya, atau bagaimana dia bisa berbuat baik pada anaknya, memberikan pendidikan pada anaknya. Nah, kalau ini kita bisa lakukan sebagai orang tua, maka Allah merahmati kita, karena beliau katakan, innallaha sa'ilun an kulli ra'in ammasar'ahu. Sungguh Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi, hingga Allah tanya seorang suami atau seorang bapak bagaimana tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Ada yang kelewat, beliau sampaikan dalam hadis tersebut, ahafidha am dayya'a. Apakah dia benar-benar memelihara amanah dari apa yang dipimpinnya, ataukah dia sia-siakan orang yang dipimpinnya? Di mana suami adalah pemimpin keluarga, maka dikatakan hatta yus'al ar-rajul an ahli baiti, sampai seorang suami ditanya Allah bagaimana tanggung jawab ia terhadap keluarganya. Apakah benar ia telah menjaga, memelihara dari azab neraka, atau membiarkannya menjadi penduduk neraka atau bahan bakar neraka, wal'iyadzubillah. Ini untuk koreksi kita semua. Ya fila barakallahu fikum, bukan tanggung jawab yang ringan tentunya, namun berat dan besar tanggung jawab kita. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang Allah sudah katakan, waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Mestinya kita kalau benar sayang kepada anak-anak kita, sayang pada keluarga kita, seperti di dunia kita enggak ingin menterlantarkan mereka, demikian pula di akhirat pun kita ingin tentunya menyelamatkan mereka bersama mereka di surga Allah Ta'ala. Karena anak itu adalah rezeki dan nikmat Allah yang amat besar bagi kita. Coba renungkan firman Allah di surat An-Nahl 72. Allah mengingatkan pada kita semua, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah sebutkan dalam ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian istri, pasangan hidupmu. Dan Allah jadikan bagi kalian dari istri-istri kalian anak keturunan dan cucu. Nah, kalau kita bahagia dan senang dengan kehadiran mereka, dengan anugerah Allah Ta'ala, anak-anak dan cucu kita, didiklah agar kebahagiaan itu abadi. Didiklah agar menjadi anak yang salih, salihah, sehingga bisa bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ihafila barakallahu fikum, ini termasuk ya yang harus kita sadari, syukurilah nikmat Allah yang besar ini. Kemudian tadi kami sampaikan bahwa hak anak atas kita orang tua ada yang harus diberikan kepada anak kita sebelum ia lahir. Seperti apa? Yaitu naam disebutkan di antara hak anak sebelum dia lahir adalah hendaknya kita sebagai orang tua untuk bisa apa? Ikhtiyarul as-salihah at-tayyibah, memilih ibu yang salihah, ibu yang baik. Ya. Memiliki ibu yang baik, keturunannya baik, nasabnya, kesolehannya baik, akhlaknya baik, lingkungannya juga keluarga baik. Penting ini ikhwah barakallahu fikum. Seperti Abul Aswad Ad-Duali ketika menyampaikan pada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kalian kecil sampai kalian besar ini. Bahkan dari kalian belum lahir." Maka anak-anaknya berkata, "Wahai ayahku, bagaimanakah engkau bisa berbuat baik kepada kami anak-anakmu sedangkan kami belum lahir?" Beliau katakan, "Sungguh aku telah memilih untuk kalian ibu yang salihah, mendidik kalian menjadi baik sehingga kalian tidak hina di tengah-tengah masyarakat." Lihat, kebaikan dan barokah ibu yang salihah harus diperhatikan dan jadi perhatian utama bagi kita saat kita melangkah menuju pernikahan. Karena dia bukan sekedar calon istri, tapi dia calon ibu bagi anak-anak, calon guru mereka yang akan mendidiknya. Lah, seperti apakah kualitasnya? Kita petani aja, kalau mau tanam, pilih tanah yang subur, pilih bibit yang unggul. Ini hanya urusan tanaman. Begitu kita pedagang, pilih barang yang bagus kualitasnya biar bisa untung banyak. Kenapa? Awet, bertahan atau tahan lama, tidak mudah busuk, dan bisa dijual dengan harga yang bagus, untungnya bagus. Hanya urusan dunia. Ya fila barakallahu fikum, ini juga nikah memang urusan dunia, tapi erat kaitan dan akhirat. Ya, ibu yang salihah tentunya akan lahir darinya anak-anak yang salih, salihah. Karenanya beliau Nabi SAW menyatakan tunkaul mar'ali arba'in, wanita dinikah karena empat. Ini sering kita dengar, bahkan antum hafal barangkali, insyaallah hafal. Pertama karena apa? Lima liha hartanya, kedua dihasabiha keturunannya, ketiga li jamaliha cantiknya, dan yang keempat lidiniha agamanya. Perhatikan. Tapi dari empat perkara ini beliau tekankan fadfar bizatiddin, kamu perhatikan yang agamanya baik. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan tuhayyiru linutfikum, kalian pilihlah, ya, kalian hendaknya pilih untuk meletakkan nutfah kalian, atahayyaru linutfikum, kalian hendaknya memilih untuk meletakkan nutfah kalian, jangan sembarang kalian tumpahkan, mestinya karena ini akan menjadi bakal anak keturunan kalian, pilih yang bagus, ya. Ibarat bumi, tanah, pilih tanah yang bagus, yang subur, sehingga akan menumbuhkan tanaman yang baik dan subur tanamannya, ya, menyenangkan penanamnya. Begitupun beliau ingatkan kepada kita, wankihul akfa, kalian nikahi yang sekufu. Ya, nikahkan dengan yang sekufu, maksudnya agamanya ya sama-sama bagus, akhlaknya sama-sama bagus. Kalau harta tentunya masing-masing kita sesuai dengan jatahnya, enggak bisa dipaksakan. Paling tidak keturunannya sama-sama bagus dari latar belakangnya. Karena ini sungguh akan mendorong atau akan mendukung bagusnya keturunan nantinya. Dan ini kaitan dengan hak anak. Jangan kita mentang-mentang, terserah nanti. Yang penting saya nikahi perempuan cantik. Kalau cantik, bukan dari lingkungan yang baik, jangan. Karena beliau peringatkan, iyyakum hadra'ud diman, kalian hati-hati. Sekali lagi, jangan kalian ambil hadra'ud diman. Apa itu dia? Yang dimaksudkan hadra'ud diman, beliau jawab. Ketika ditanya tentang perkara ini, beliau katakan, al-mar'atul hasna fil manbatis su', wanita yang cantik namun lingkungannya tumbuh dia di situ lingkungan yang jelek. Jangan. Jadi barakallahu fikum ikhwah, ini penting berkenaan dengan hak anak. Begitupun hak anak untuk dapatkan hidup. Sebelum lahir jaga baik-baik selama dalam kandungan. Jangan digugurkan, jangan dibunuh. Begitupun setelah lahir jangan pula dibunuh. Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, وَلَنْ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قِتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Allah katakan, jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian, baik sebelum lahirnya atau sudah lahirnya, jangan bunuh. Sebab kalian apa membunuhnya? Hanya dikarenakan takut dia merepotkanmu. Takut dia makan bersamamu. Menyusahkanmu. Ya? Jangan sampai karena engkau tidak mau diganggu. Tidak mau direpotkan. Kau bunuh anak-anak. Jangan. Ya? Ya fila barakallahu fikum. Tidak mau ditambah. Maunya cuma satu saja anaknya atau dua saja anaknya. Jangan lebih dari itu. Takut apa? Berat. Sehingga anak-anak tidak boleh hamil gugurkan, hamil gugurkan. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ini termasuk membunuh anak. Allah larang. Dan Allah sudah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki mereka dan kalian. Allah sebutkan ini ketika anak masih bayi kecil belum bisa apa-apa. Mereka rezekinya dijamin Allah Ta'ala dilewatkan kalian para bapak yang wajib menafkahi. Ya, dilewatkan kalian sehingga dimudahkan kalian rezekinya, dicukupinya. Anak banyak pun semua makan, semua berpakaian, semua belajar. Masya Allah. Karena Allah yang mencukupi bukan kita. Yakinlah itu. Dan Allah katakan sungguh membunuh mereka kana khit'an kabira. Itu adalah perbuatan kesalahan besar. Dosa besar. Sampai nanti akan Allah tanya dari kiamat. Wa idal ma'udatu su'ilat. Ketika anak yang dikubur hidup-hidup. Dia ditanya. Bi ayyi dzanbin kutilat. Dosa apa yang menyebabkan dia dibunuh? Ditanya orang tua. Tentang anak yang dikubur hidup. Kenapa sampai dibunuh? Apa alasannya? Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini ketika anak belum lahir punya hak. Dipilihkan ibu yang baik untuk nantinya agar bisa menyayangi dengan baik. Mengasuh, merawat dengan baik. Mendidik dengan baik. Itu tujuannya. Dan melarang kita orang tua membunuh anak. Karena hak dia, hak untuk bisa hidup. Kemudian afila barakallahu fikum. Setelah anak itu lahir, maka ada hak-hak yang harus kita berikan padanya. Pertama, ikhtiyarul ismul jamil. Pilihkan nama yang bagus bagi anak. Sebab apa? Li'annahu sayunadi bihi bainan nas fid dunya wa yunadi bihi yaumal qiyamah. Karena nama yang kita berikan kepada anak akan menjadi apa? Panggilan dia di tengah-tengah manusia di dunia, jadi panggil dengannya dan akan dipanggil pula dengan nama tersebut anak-anak kita nantinya di hari kiamat. Maka pilihkan yang bagus, jangan sembarang. Jangan asal kasih nama supaya pengaruh bagus pada anak. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna haqqul walid Fama haqqul walad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami semua ngerti hak orang tua. Harus berbakti padanya, tidak boleh membentaknya, enggak boleh mengatakan kata-kata oh, harus menyayanginya. Ini hak orang tua. Nah, sekarang kata mereka, apa hak anak? Maka beliau pun menjawab, ayyuhsinas mahu wa yuhsina adabahu. Wajib orang tua memberi nama yang bagus kepada anak. Wajib orang tua mendidik dengan adab yang bagus pada anak. Itu hak anak. Setelah lahir diberi nama yang bagus, dididik dengan adab yang bagus, jadi lahir dia sudah diberi sarana untuk mendapat ilmu dari kita orang tua. Dari apa yang didengar dia rekam, dia paham. Dari apa yang dilihat dia rekam, dia paham. Kalau yang selalu ditampilkan di depannya baik-baik, didengarnya baik-baik, yang terekam baik-baik semuanya, sehingga keluarnya juga baik nantinya. Kalau antum rekam pengajian, ngaji Quran, tentunya diputer yang keluar apa? Lagu atau Al-Quran? Ya Al-Quran. Kalau kamu puter apa rekam lagu, yang keluar apa? Nyanyian. Nah, sama anak yang dari tumbuh kecil sering didengarkan Al-Quran, dibimbing dengan Al-Quran sambil menyusu umiknya, dibacakan Al-Quran, terus lama-lama anak itu bisa ngomong, Quran keluar darinya. Percaya enggak? Lo coba aja. Ya. Kenapa yang terekam didengarnya? Bukankah Allah sudah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian enggak ngerti ilmu loh. Sama sekali enggak ngerti ilmu, enggak punya ilmu. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida. Allah ciptakan padanya ada pendengaran, penglihatan, hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian mau syukur. Ya fila barakallahu fikum, pertama yang fungsi dari anak kita yang dia dengar. Pendengarannya. Kadang belum bisa lihat matanya, masih baru lahir, tapi pendengaran sudah fungsi. Hati-hati. Ya. Kalau enggak percaya, ketika anak sudah lahir, coba ngomong keras, kadang kaget. Kenapa? Sudah dengar. Tapi ketika di depannya dikasih bandang, kadang masih melihat, masih enggak kedip. Kenapa? Bungi belum fungsi. Nah, setelah fungsi kedua-duanya, hatinya pun akan berfungsi. Maka hati-hati yang didengar, yang diperdengarkan, yang dilihatnya, yang baik-baik. Karena berkenaan dengan hak anak untuk kita mendidik dengan baik. Bukankah dari awalnya dia putih bersih, jangan dinodai. Jaga kebersihannya, jaga keputihnya. Supaya tetap bersih hatinya di atas fitrahnya. Nah, ini hak anak setelah lahir perlu kita perhatikan. Wa fillah barakallahu fikum. Nabi SAW mengatakan bahwasanya kullu mauludin murtahanun bi aqiqatih. Semua anak tergadai dengan aqiqahnya, tudzbahu fi sabi'ihi. Wajibnya orang tua kalau memang mampu menyembelihkan kambing di hari ketujuhnya. Wa yusamma bi, memberinya nama, wa yuhlaq ra'sah, dan dipotong rambutnya. Dicukur rambut kepalanya. Ini orang tua punya tanggung jawab hak anak ini, perlakukan dengan baik. Nah, fil barakallahu fikum. Ini pendidikan bagi anak-anak kita. Ya, adab yang bagus sejak kecil. Terus yang ketiga, tarbiyatum tarbiyatan imaniyah. Kita wajib mendidik mereka tarbiyah keimanan, tarbiyatul hasanah, tarbiyah yang baik, alqaimah ala tauhid wal iman. Yang mana tarbiyah itu ditegakkan di atas tauhid dan iman. Landasannya, pendidikannya di atas tauhid dan iman. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS mendidik keluarganya. Menanamkan tauhid pada anak-anak keturunannya. Dan doanya, wajnubni wabaniya an'budal asnam. Didoakan jangan sampai anak keturunan menyembah berhala. Dan terbukti bagaimana Nabi Yusuf AS dari kecil sebentar saja. Dia dapatkan bersama orang tuanya, bapaknya Nabi Yakub, bapak Nabi Yusuf AS. Mendidiknya selama bersamanya di masa-masa kecilnya dengan pendidikan keimanan yang benar. Walaupun Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya jauh dari ayahandanya, bahkan di bawah negeri orang di Mesir. Bayangkan begitu jauhnya. Namun apa yang terjadi? Karena pendidikan awal akidah benar, imannya benar, tidak tergoyahkan imannya dan tidak ternoda imannya, terus terjaga. Itulah pentingnya ikhwah barakallahu fikum, orang tua di samping mendidik mendoakan yang baik. Karena terkadang orang tua kaget, sudah tak didik, tak sekolahkan, tak pondokkan, sudah hafal ini, hafal itu. Terkadang mungkin kita kurang mendoakan. Ibarat tanaman sudah tak tanam, sudah tak pupuk, tapi mungkin kita kurang perhatian, kurang menjaga apa? Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum mengatakan, mungkin kalian belum pagari tanaman kalian. Supaya apa? Kambing-kambing enggak masuk menamakan tanaman kalian, atau sapi masuk makan tanaman kalian. Walaupun sudah ditanam, sudah dipupuk, sudah diobat, tapi kalian enggak pagar sehingga kambing masuk sembarang masuk, sapi masuk bebas masuk, akhirnya rusak tanaman kalian. Bukankah doa itu ibarat benteng? Itu bentengi anak-anak kita dan doa. Barakallahu fikum ya ikhwah. Yang keempat, saya ulangi, barakallahu fikum. Yang ketiga masih, setelah anak lahir kita mendidik dan pendidikan yang baik, kita harus sadar ikhwah barakallahu fikum, bahwa mendidik anak ini, ya, kebaikannya bagi kita orang tua tidak akan putus. Tidak hanya di dunia kita dapatkan kebaikan dari pendidikan kita pada anak kita, bahkan sampai akhirat kita masih dapatkan kebaikan hasil didikan kita pada anak-anak. Sebab apa? Anak itu kita didik jadi anak soleh, sehingga setiap amalan soleh yang dikerjakan anak-anak kita, tentu orang tua mendapatkan bagian kebaikannya. Walaupun sudah meninggal dunia kita, tetap kita dapat kebaikan dari anak-anak kita. Itu di akhirat, kita tidak akan putus kebaikan dari anak yang soleh yang kita didik. Nah, begitupun bagi kita orang tua yang punya anak perempuan dididik dengan baik. Beliau Nabi SAW menyebutkan, mani betulia minal banati bisyai'in fa'asana ilaihin kunnalahu sitolan minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji, Allah beri dia anak perempuan, diuji dengan sesuatu, yang namanya didik anak perempuan kan berat, repot. Kemana-mana harus kita dampingi jadi mahramnya. Betul enggak? Lebih berat daripada laki-laki. Laki-laki jalan sendiri enggak apa-apa. Tapi perempuan harus kita dampingi jadi mahramnya. Kita awasi pertumbuhannya. Berat. Nah, kalau dia sabar dalam pendidikan kepada anak putrinya, dan dia berbuat baik pada anak putrinya, kun lahu sitran minan nar, jadilah itu anak baginya benteng atau penghalang yang menghalanginya dari azab neraka. Ya fil barakallahu fikum, begitu kata beliau Rasulullah SAW. Berarti pendidikan kita di dunia kita rasakan baktinya anak pada orang tua sebab tahu haknya, di akhirat kita dapatkan kebaikannya dari pahala-pahala yang kita telah ajarkan padanya, kebaikan itu diamalkan oleh anak kita jadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi antum didik anak menghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran tiap harinya, huruf demi huruf kebaikan Allah berikan, kita orang tua juga dapat darinya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Apakah rugi? Tidak, sekali lagi. Berapa miliar sekalipun kau berikan buat mendidik anakmu, tidak akan rugi sedikit pun. Sampai Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21, kata Allah Ta'ala, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti, diiringi oleh anak keturunannya juga beriman, pasti kata Allah Ta'ala, kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunannya semua di surga Allah. Dan Allah katakan, wa ma alasna min amalihim min syai', Allah tidak sia-siakan sedikit pun. Allah Ta'ala tidak abaikan dari amal mereka. Kebaikan yang mereka lakukan tidak Allah abaikan. Artinya Allah beri pahala. Allah jadikan amal kebaikan. Bahkan dikatakan Nabi SAW termasuk bagian daripada amal jariah tentunya. Beliau sebutkan, idza matal insan in qata amalu, kalau manusia meninggal dunia putus amalnya, enggak lagi beramal, tapi ada yang terus kebaikannya mengalir. Pertama, shadaqatun jariyatun, shadaqah jariyahnya. Yang keduanya, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang diamalkan, diajarkan dan diamalkan oleh yang lain. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Barakallahu fikum ikhwah, sehingga ini hak anak setelah lahir. Yang keempat adalah al-ihtimamu bita'limihim, perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak. Ya, pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Pendidikan apa yang perlu kita berikan kepada mereka? Pendidikan rohani jelas, ilmu agama yang menumbuhkan ketakwaan dan imannya. Juga pendidikan fisik, kesehatan badannya. Disebutkan qaja'a an Ibnu Rafi annahu qala qultu ya Rasulullah, dari Rafi radhiyallahu anhu belum mengatakan, aku bertanya ya Rasulullah, alil waladu alaina haqqun ka haqqin alaihim, ya Rasulullah, apakah bagi anak atas kita orang tua ada hak seperti hak kita atas mereka anak-anak kita? Qala, beliau menjawab Rasulullah SAW, na'am, iya. Lalu apa haknya? Beliau sebutkan, haqqul walad alal walidi, haknya anak atas orang tua itu, ayu'allimu kitabah, wajib orang tua ajarkan pada anak baca tulis. Bagaimana dia bisa baca Al-Quran, ya, baca Arab, baca bisa tulis juga. Jangan sampai anak kita buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jangan sampai, maksudnya paling tidak dia hafal, walaupun enggak bisa baca bisa nulis sekalipun, paling tidak dia ngerti ilmu, tetap ajarkan kepadanya Al-Qur'an dan Sunnah. Yang berikutnya as-sibahah, yaitu ajar dia berenang. Warramya, ajar dia main panah. Nah, di dalam yang lain disebutkan ya fil barakallahu fikum, termasuk ini adalah merupakan daripada hak anak. Beliau Nabi SAW mengingatkan, kullu syai'in min dzikrillah fa huwa lahun, segala sesuatu yang itu bukan dari zikir kepada Allah Ta'ala sia-sia. Main-mainan itu semua sia-sia. Illa kecuali arba'u hisal, empat perkara kata beliau Nabi SAW, dan di antaranya adalah apa? Ta'limus sibaha, mengajarkan renang pada anak-anak kita. Biar bagaimana anak-anak kita bisa berenang. Ada matakan pula, bagaimana anak kita bisa berkuda, melatih kuda, supaya mahir dalam mengendari kuda dan ya, bisa berkuda. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana jelas, mengajari Quran dan Sunnah jelas. Pernah satu hari kepada Umar bin Khattab datang seorang ayah mengadu, ya Amirul Mukminin, ini anakku durhaka pada orang tua. Dia durhaka padaku, bapaknya. Beliau nengok anaknya, anaknya berkata, ya Amirul Mukminin, apakah pada anak ada hak dari orang tuanya? Naam, kata ya bala, benar. Apa haknya? Beliau sebut di antaranya tiga yang disebutkan. Yang pertama, wajibnya ayah memilih ibu yang baik bagi anaknya. Yang kedua, katanya ayah wajib untuk memberi nama yang baik. Yang ketiganya, wajib mengajarkan Quran dan Sunnah atau ilmu Al-Quran. Kata anaknya, ya Amirul Mukminin, bapakku ini dia nikah dengan ibuku, ibuku wanita yang tukang menyalakan api, orang Majusi. Ya, dari wanita yang tukang menyalakan apinya agama Majusi. Dia kasih nama aku Ju'al, nama jelek. Dan dia tidak satu huruf pun mengajarkan Al-Quran padaku. Balik, Amirul Mukminin melihat bapaknya, wahai ayah, ternyata sebelum anakmu durhaka padamu, jauh sebelumnya engkau sudah durhaka padanya. Diam orang tuanya tentunya, sadar. Na'afillah barakallahu fikum, jangan kita menyesal ketika sudah terjadi akibat. Akibat kelalaian kita tidak mendidik anak, anak durhaka, kita yang terima akibatnya. Wal'iyadzubillah. Sama kalau kita enggak pernah mendidik dengan baik anak kita, menterlantarkan mereka, kita tua, anak enggak hiraukan kita. Ada orang tua hanya duduk termangu diam, sedih hatinya. Jauh semua anaknya dan tidak peduli padanya. Bukan anaknya enggak tahu diri kepada orang tuanya, tapi memang orang tua enggak pernah ngajari anaknya. Itu akibatnya. Waliyahubillah. Barakallahu fikum ya ikhwah. Makanya seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yan bagi lirajul ayyukariha waladahu ala talabil hadis. Mestinya seorang ayah, seorang bapak memaksa anaknya untuk belajar ilmu hadis, untuk mempelajari hadis atau mencari ilmu hadis. Fa innahu mas'ulun anhu, karena dia sungguh akan ditanya oleh Allah dari perkara itu. Pernah enggak kamu ngajari Quran? Pernah enggak kamu ajar isinya, itu belajar hadis agar ngerti isi Al-Qur'an? Pernah enggak? Na yufila barakallahu fikum, syukur kita kepada Allah, ternyata banyak di tengah-tengah kaum muslimin ahlus sunnah ya, khususnya anak-anak belajar menghafal, bahkan menghafal Quran dan sunnah. Nafilah barakallahu fikum. Ini penting bagi kita. Dan kita lihat para ulama, para masyayikh, perhatian mereka berkenaan dengan pendidikan keluarga, pendidikan anak. Seperti kalam Syekh Al-Bukhari sekian banyak. Ya. Kewajiban anak, kewajiban orang tua dalam mendidik anak, beliau bimbing kita. Itu semua menunjukkan betapa pedulinya para ulama. Begitu para anbiya. Karena memang mesti sudah menjadi kemestian, ya semestinya orang yang soleh pasti ingin anaknya soleh solehah, itu pasti. Ya. Dan jangankan orang yang soleh, orang yang jahat saja tidak ingin anaknya jahat kayak dirinya. Betul enggak kira-kira? Ya, ada orang pencuri, tapi anaknya enggak pingin kayak bapaknya suka nyuri. Ada bapaknya jahat, suka kelahi, suka ini. Ya, ibaratnya preman lah. Tapi gak ingin anaknya jadi seperti bapaknya. Itu lumrah dan sering terjadi dan banyak. Jangan kayak bapak nak. Bapak sudah terlanjur begini, begini, begini. Bapak taubat, kapok. Ya itu. Apalagi orang yang soleh. Tentunya menginginkan kesolehan pada anak keturunannya. Itu pasti. Lihat para anbiya. Seperti Nabiullah Zakaria ketika berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan di sisimu keturunan yang baik. Ya. Ini menunjukkan apa? Kemestian seorang yang saleh pasti akan inginkan anaknya saleh-saleh, itu pasti. Tidak mungkin orang yang saleh anaknya dipinginkan jadi anak yang waliyadzubillah jahat, tidak mungkin. Barakallahu fikum ya ikhwah. Ini hak anak. Perhatikan orang tua. Yang kelima, i'anatuhum 'alal khair. Kita tolong mereka, bantu mereka untuk baik. Untuk mendapat kebaikan, untuk baik, untuk mendapat kebaikan. Kita bantu mereka. Dengan cara apa? Kita harus berbuat baik kepada mereka supaya mereka tahu kebaikan. Kita contohkan, kita ajarkan. Sejak mereka masih kecil, ya, kita ajari mereka, anak-anak kita, untuk bisa baik dan bagaimana menjadi anak yang baik. Dari mulai bergaul, berbicara dengan orang tua, dengan saudara orang tua, ya, keluarga, dengan tetangga. Kita ajari mereka. Pada orang tua kita, neneknya, kakeknya, ajari berbuat baik. Supaya apa? Mereka itu bisa ngerti. Karena Nabi SAW katakan, biru abak, ya, tabiru abenak. Engkau berbaktilah pada orang tuamu. Niscaya nanti anakmu berbakti padamu. Al-Qamah SAW. Jangan diajari yang jelek. Ini mah diajari apa? Diajari ejek orang tuanya. Ya, katanya nenek sudah tua, giginya tinggal 2 katanya. Masih kecil diajari seperti itu. Dinyanyikannya seperti itu, nyanyian ejek neneknya sendiri. Masya Allah ya barakallahu fikum. Masih ingat? Masih TK sudah diajari begitu ya. Kira-kira kalau kuliah jadi apa? Ya barakallahu fikum. Ya, itu ajaran TK bukan? Maksudnya kata, ya, memang masya Allah, ya, kayaknya sih biasa itu kan hiburan buat anak-anak, burung kakak tua begitu loh. Ya, tapi ternyata ujung-ujungnya ngejek neneknya, halah gitu. Alhamdulillah antum anak nggak ngerti, nggak ngerti toh, nggak ngerti alhamdulillah. Yang tahu bapaknya yang ketawa. Karena memang dulu diajari itu. Nah, padahal Allah sudah katakan jangan berbuat durhaka sama orang tua. Dari barakallahu fikum, jadi ikhwah, untuk kita ajarkan pada anak kita kebaikan agar mereka itu bersemangat dalam kebaikan. Contohnya, anak kan enggak tahu bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana tata cara adab-adab dalam sholat. Kita orang tua memberikan contoh yang baik agar mereka terdidik dengan baik. Adab dalam majelis ilmu seperti apa, duduk di majelis ilmu. Ini penting. Jangan sekedar ayo nak berangkat doroh dilepas. Bapaknya duduk, ya. Anak lain main-main bebas atau umiknya juga tersibukkan dengan anak. Lima anak, bapaknya duduk sama umi nak, semuanya sama uminya. Uminya mau belajar gimana? Sekian lama enggak pernah hadir majelis ilmu, sekalinya ada doroh uminya ikut suruh bawa anaknya semua, suruh ngomong. Singgir tempat doroh tempat ngomong, tempat ngomong tempat ngasuh. Si fulana bawa lima, ini bawa tiga, ini bawa tujuh, ini kumpul anak-anak semua ribut di umahat. Kira-kira bisa konsen enggak? Sedangkan abinya terlalu khusyuk, enggak ada anak, enggak diributi anak, sampai ngantuk tertunduk. Kenapa enggak diganggu anak? Uminya enggak ngerti, enggak paham karena sibuk anaknya ribut, bapaknya terlalu khusyuk sampai tertunduk. Pulang sama-sama lupa. Tadi taklimnya apa? Bagus, apa isinya? Lupa. Uminya gimana? Anak mulu, sibuk sekali tadi ribut. Jadinya saya gak konsen. Bapaknya lupa, uminya gak tahu apa-apa. Bisa terjadi gak kira-kira? Nah sama-sama gak pernah. Makanya ajari dari kecil bagaimana adab menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya mungkin bapak ibu kalau bawa anak sudah bekal dari rumah. Nih nak, kamu minta apa nih duduk dalam majelis ilmu? Jangan pergi-pergi. Kalau minta makanan, ini umi sudah siapin. Ini air minum sudah siap. Duduk. Jangan pergi. Ya fila barakallahu. Ini ajaran yang baik. Sebab mereka tumbuh baik dengan dididik baik. Jangan dibiarkan tumbuh sendiri semaunya. Barakallahu fikum. Yang keenam. Al-musawat. Bainahum fil atiyah. Hendaknya orang tua adil dalam pembagian di anak-anaknya. Jangan sampai. Ya. Pilih-pilih, satu dilebihkan, tidak diberikan kepada yang lainnya. Beliau ingatkan kepada kita, Rasulullah SAW, kepada orang tua, agar benar-benar kita bisa apa? Berlaku adil kepada anak-anak kita. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Kata beliau Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah, dan adillah sifat sikap kalian terhadap anak-anak kalian. Jangan dibedakan anak laki-laki disambut dengan gembira, senang hati, sukaria. Anak perempuan mah dicuekin. Bahkan di ya, sedih nampaknya orang tua. Ya. Karena apa? Yang lahir perempuan. Subhanallah, ikhbar, kalafikum. Ada orang tua ketika dengar bayi yang lahir perempuan, gak mau masuk nengok istrinya. Gak mau ngeliat anaknya, langsung melengos pergi. Kenapa? Kok perempuan maunya laki-laki? Atau sebaliknya, jangan ikhwah. Sungguh yang menciptakan Allah Ta'ala, bukan kita. Terimalah karunia Allah Ta'ala. Jangan kita kayak orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah mah, dulu begini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhanna wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah katakan ketika diberitakan kepada mereka, orang-orang jahiliyah dulu, bahwa yang lahir anaknya perempuan, langsung berubah wajahnya jadi gelap, kayak mendung gelap, ya, menjadi apa? Ya, dia bersedih, hitam tampak pada wajahnya, marah dia, nggak terima anaknya yang lahir perempuan. Jangan begitu. Sama laki dan perempuan, kalau engkau didik menjadi anak yang soleh-soleh, sama akan menjadi keselamatan bagimu. Makanya beliau sebutkan dalam beberapa hadis keutamaan mendidik anak wanita agar kita orang-orang muslim, mukminin semangat. mendidik anak wanita juga seperti mendidik anak laki-laki, dan kita tetap gembira menyambut semua. Jangan yang laki-laki sangat diperhatikan, yang perempuan dicuekin, diabaikan, jangan. Begitu pun dalam pemberian, dalam memberikan, yang kita bisa berikan kepada anak, hendaknya belilah yang sama sesuai dengan kemestiannya tentunya. Barakallahu fikum ikhwah. Ya. Ini penting bagi orang tua, bagi para aba. Yang ketujuh adalah aunum al-hasanil ikhtiyar fi zawaj. Menolong anak, membantu anak memilihkan yang bagus dalam pilihan calon pasangannya ketika menikah. Maksudnya ketika menikah pilihkan anak yang bagus calon pasangannya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai Ismail alaihissalam menikah masih diperhatikan. Ketika didapati yang pertama istrinya Ismail itu kurang bagus, suruh diceraikan dengan bahasa kiasan tapi. Ketika yang kedua bagus disuruh pertahankan juga dengan kiasan. Beliau pesan yang pertama rubah kusen pintumu. Ya, menunjukkan suruh ceraikan istri. Yang kedua kokohkan kusen pintu rumahmu. Menunjukkan suruh pertahankan. Karena beliau lihat yang pertama ketika datang Ibrahim AS kepada Ismail. Kebetulan gak didebatin di rumahnya. Istrinya mengadu kehidupannya begini-begini. Ngeluh. Nah kalau perempuan sukanya begini. Jelek. Suami gak bakalan tenang. Kenapa? Terus dituntut. Ya. Tapi kalau wanita banyak syukur. Si suami tenang. Tenang sehingga dia baik menjadi rumah tangganya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Nah, untuk itulah kita pun contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita seorang ayah. Apa kata beliau? Idza ja'akum man tardona dinahu wa khuluquhu. Bila mana datang laki-laki pada engkau, wahai bapak. Meminang anakmu, meminta anak perempuanmu. Dan engkau lihat dia agamanya bagus. Akhlaknya engkau ridha bagus. Fankihu biya, cepat kau nikahkan putrimu dengan dia. Ilam takun fasadun arid, kalau tidak engkau segera nikahkan, bisa jadi terjadilah musibah yang besar. Ya fila barakallahu fikum, jangan sampai terjadi ada orang datang laki-laki yang baik, hanya karena celana cingkrang, maaf nak, maaf belum bisa anakku menikah, masih muda, masih kecil celananya. Datang lagi yang kedua, ditolaknya. Tiba-tiba anaknya malah pacaran dengan orang lain yang tidak ngerti agama. Kenapa? Pengaruh HP-nya. Pengaruh HP-nya. Dan dorongan anak sudah pengen nikah. Usianya 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun mamanya. Kan pemerintah menyandarkan usia nikah sekarang 19 tahun ya. Ini sudah waktunya ditolak orang tuanya. Datang laki-laki tolak. Dan akhirnya khawatir sebab dia tolak anaknya. Ketika datang laki-laki baik ditolak untuk anaknya, apa yang terjadi? Kerusakan yang besar menimpa. Anaknya lari dari rumah pacaran dengan laki-laki yang tidak ngerti agama waliyadzubillah. Atau dia masuk laki-laki lain ke rumahnya yang dia tidak baik agamanya. Apa jadinya? Rusak binasa. Agama anaknya yang selama ini dididik menjadi wanita sudah hafal Quran, hafal hadis, hilang. Kenapa? Suaminya rusak. Ya. Bagaimana? Belum nikah sudah terkoyak kegadisannya, keperawanannya. Sudah rusak masa depannya, ternoda kehormatannya waliyadzubillah. Ini karena apa? Orang tua tidak bisa tanggap, sigap, peka terhadap keadaan anaknya, terutama anak putri. Begitupun anak laki-laki juga orang tua hak mendidik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail tadi. Kalau anak mau nikah tanya, dengan siapa nak? Fulan. Fulan siapa? Anaknya ini. Bapaknya di mana? Begini. Orang tua yang baik pasti akan memberikan ya, nasihat. Kenapa? Pengalaman bapak nak. Jangan nikah dengan wanita begini nak. Jangan nikah wanita begini nak. Coba dengar. Jangan terlanjur cinta. Buta mata, buta hati, buta telinga. Artinya gak mau dengar nasihat. Gak peduli. Pokoknya dia. Ya, bisa gak bisa harus si dia. Cinta mati istilahnya. Dada tawar menawar. Jangan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Anak kita bimbing. Bagaimana dia memilih. Perhatikan akhlak agama calonnya. Sebab nanti akan mendidik anak cucu kita. Barakallahu fikum. Ini yang ke 7. bantu anak memilih istri lahir ya. Kemudian yang kedelapan adalah tazwijihim. Kita nikahkan mereka, anak-anak kita, kalau memang sudah waktunya. Supaya tidak apa? Tidak menjadi fitnah. Tadi dibantu memilihnya, sekarang dinikahkanlah mereka. Karena orang tua yang nikahkan anak, terutama putri. Ya, menikahkan anak putri adalah orang tua walinya. Dalam satu riwayat dari Abu Sa'id dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu walad falyuhsin ismahu wa adabahu fa idza balagha falizawwijuhu fa in balagha wa lam yuzawwijuhu fa asaba isman fa innama ismuhu ala abihi. Beliau sampaikan peringatan bagi kita, bila anak atau bila seorang itu punya anak, baguskanlah memberi namanya. Baguslah dalam mendidik adab-adabnya, perangainya. Kalau sudah baligh, ya, kalau sudah waktunya untuk menikah, maka nikahkan dia. Karena apa? Jika dia sudah baligh, sudah waktunya menikah, orang tua tidak menikahkannya, lalu anak berbuat dosa, orang tua kena dosa. Artinya ikut kena dosanya. Karena apa? Dia menghalangi anaknya untuk menikah. Jangan sampai akhirnya dia berbuat yang na'udzubillah zina wal'iyadzubillah. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Ini kesalahan orang tuanya. Otomatis salah mendidik. Apa akibatnya? Misal, kalau dinikahkan terhormat, ini sudah terlanjur kecelakaan. Apa jadinya? Ya resiko kecelakaan kan hancur. Ya filal barakallahu fikum, ini pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan Allah bimbing kita pada kebaikan. Dan jangan lupa, orang tua, hak anak adalah memberinya nafkah. Penting bagi kita orang tua menyadari bahwa orang tua wajib menafkahi anak. Dari semenjak dia masih bayi di kandungan, ketika lahir sampai dia besar. Karena Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun nabil ma'ruf, dan atas bapak, orang tua sebagai ayah, sebagai bapak, wajib untuk memberikan rizki, yakni nafkah kepada mereka, istri dan anak-anak, memberi pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Baik dari sisi nafkahnya halal, juga kerjaannya baik. Karena Allah tanya masalah harta ini, dari mana kau dapat? Berikan yang baik, yang halal, yang baik bagi anak-anak. Nah, Allah katakan dalam ayat yang lain, wa in kunna aulatu hamlin fanfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Kalau ternyata wanita itu hamil, maka berilah nafkah dia, mereka berilah nafkah sampai melahirkan kandungannya. Ini adalah talak, berarti orang tua menafkahi anak pun dari semenjak masih di kandungan. Bapak menafkahinya dengan baik, menjaga yang halal agar anak tumbuh tidak campur dengan yang haram. Ingat pesan Nabi SAW atau kisah yang beliau ceritakan. Dakar rajul yutilus safar as'asa akbar yamuddu yadayhi sama. Beliau sebut seorang yang dia telah safar panjang sampai tampak kotor badannya, pakaiannya, kusut rambutnya, dan menengadahkan dua tangannya. Dia berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayang, kata beliau, famat'amu haram, malbasu haram, mahudi bil haram. Dia punya makanan haram, campur dengan haram. Begitu pakaiannya juga campur dengan hasil haram. Tumbuh juga bercampur dengan daging haram. Maka, fa'ana istajabullah, bagaimana mungkin doa terkabulkan, kata beliau Rasulullah SAW. Nah, yafilah barakallahu fikum, yang terakhir adalah yang ke-10. Sepengetahuan kami tentunya masih ada yang lainnya. Kalau kita mau ikuti arahan dan nasihat para ulama, masih ada yang lain-lainnya tentunya. Ini yang kami sampaikan sebagian dari yang kami tahu. Di antara hak anak adalah addu'a lahum. Kita mendoakan bagi mereka anak-anak kita. Ya, terutama kita cari waktu-waktu yang paling baik, yang paling mustajabah. Waktu-waktu yang menentukan dikabulkannya doa. Dan hati-hati kita jangan mendoakan jelek. pada mereka anak-anak kita waliyadzubillah. Karena beliau berpesan kepada kita, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha apa fa yustajabalahu wa yustajibu lakum. Beliau katakan dalam hadis ini, jangan sekali-kali engkau mendoakan jelek bagi diri kalian, jangan pula doakan jelek bagi anak-anak kalian. Jangan pula doakan jelek bagi harta kalian. Ingat, ya kata beliau, jangan sampai ucapanmu bertepatan dengan saat Allah kabulkan doa, terkabullah doamu. Terjadi ucapanmu waliyadzubillah. Nas'alullah sallallahu alaihi wa sallam afiyah ikhwah. Ini yang penting bagi kita perhatikan. Doa yang baik seperti doa yang Allah ajarkan, Rabbi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dalam surat Al-Furqan 74. Doa yang seperti itu bagus. Atau doa seperti Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa yang bagus-bagus ada dalam Quran, ada dalam hadis. Beliau Rasulullah ajarkan doa bagi kita seperti doa pagi petang itu. Agar Allah perbaiki kita, anak keturunan kita, jaga mereka, diberi keselamatan mereka selalu. Nah, demikian afilah barakallahu fikum, ya. Hal yang perlu mungkin kita sama-sama koreksi, introspeksi diri, sejauh mana kita dalam memberikan hak anak-anak kita. Jangan kita pangling, kita kemudian kecewa, padahal itu hasil perbuatan kita sendiri. Menyalahkan anak, padahal anak memang salah yang kita mendidiknya dari kecilnya. Sehingga begitu besar anak berubah. Perubahan, kenapa terjadi perubahan? Bisa jadi karena kurangnya kita dalam perhatian, juga kurang kita dalam penjagaan, kurang dalam doa, bisa jadi. Barakallahu fikum ya ikhwah. Mudah-mudahan kajian kita malam ini, walaupun sedikit atau singkat, bisa bermanfaat buat kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita, membimbing mereka, mengantarkan mereka pada masa depan mereka. Semoga Allah jaga mereka semua dalam kebaikan dan selalu baik kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, saya ucapkan jazakumullahu khair, barakallahu fikum atas segala kebaikan antum. Semoga Allah jadikan amalan kita amalan yang Allah terima. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.